Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Ikhwan, akhwat, bapak ibu yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita ya insyaAllah. Kita akan membahas hari ini, saat ini bab tentang wajibatus sholat. Bab tentang wajib-wajib sholat. Nah ini wajibat, ini jama' dari wajib. Wajib, jadi wajib-wajib. Wajib-wajib sholat. Nah, sudah kita jelaskan di awal ya, perbedaan wajib dengan rukun. Wajib dengan rukun. Persamaannya ya, itu sama-sama membatalkan, sama-sama batal jika tidak dilakukan ya dengan sengaja. Jadi kalau seseorang tidak melakukan sebuah kewajiban atau sebuah rukun dengan sengaja, maka batal sholatnya ya. Itu persamaannya. Tapi kalau perbedaannya, perbedaan antara wajib dengan rukun ya. Kalau rukun ditinggalkan tidak dengan sengaja ya, atau lupa, maka tetap harus ya, dilakukan kembali kepada rukun yang ditinggalkan tadi, begitu. Tapi kalau dalam bab wajib, ketika dia lupa ya, maka tidak apa-apa, lanjutkan terus sholatnya, kemudian nanti baru sujud sahwi. Insya Allah akan dibahas bagaimana tata cara sujud sahwi di bab tentang sujud sahwi. Insya Allah ini sedikit antara perbedaan dan persamaan wajib dan rukun ya. Insya Allah. Taib ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Nah, perkara yang wajib di dalam sholat itu ada samanya, ada delapan. Ada berapa? 8 ya. Tapi yang pertama takbiratul intiqal. Takbir ya, karena banyak kan. Intiqal itu berpindah, perpindahan. Jadi takbir ketika berpindah. Contoh misalnya, ketika kita berdiri. Kemudian kita akan ruku. Nah, ketika kita berdiri, kemudian kita akan ruku, kan kita takbir ya, Allahu Akbar, nah, kepada ruku, maka ini namanya takbir al-intiqal. Kemudian ketika kita berdiri, kemudian kita akan apa, sujud kan gitu ya. Nah, maka ketika kita sujud, takbir, Allahu Akbar, nah ini berarti namanya takbir al-intiqal. Nah, takbir intiqal ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib ya, jadi tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, tidak sah sholatnya begitu. Kalau tidak sengaja, maka tidak apa-apa, lanjutkan kemudian nanti sujud sahwi ya. Tata cara takbir intiqal ya, menurut mazhab, nah, ketika misalnya kita berdiri ya, kemudian kita akan ruku ya, kita akan apa, ruku, maka ucapan takbirnya itu Allah, nah, dari mulai berdiri Allahu Akbar, nah langsung kepada ruku bersamaan Allahu Akbar, itu sama-sama begitu. Nah, tapi jumhur ulama boleh mereka mengatakan boleh misalnya takbir dulu Allahu Akbar ketika berdiri, kemudian dia ruku, atau dia ruku dulu, dia tidak mengucapkan apa takbir, kemudian dia ruku, kemudian ketika ruku Allahu Akbar. Nah, itu boleh ketika seperti itu oleh jumhur ya. Akan tetapi yang lebih baik ya adalah berbarengan, ketika kita berdiri kemudian kita akan ruku Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Dan kalau di dalam mazhab Hambali syadid, keras, bahkan harus seperti ini, wajib. Kalau tidak berarti apa, dosa begitu ya. Nah, karena ini wajib berarti bahkan apa, kalau tidak atau kalau sengaja tidak seperti itu berarti batal. Nah, ini dalam bab mazhab Hambali keras dalam bab ini ya. Baik, begitupun dalam ketika sujud ya, ketika kita sujud sama, dari berdiri ke sujud ini maka Allahu Akbar. Nah, baru akbarnya itu sampai ke tempat sujud kita ya. Allahu alam, itu yang di mazhab Hambali. Walaupun sekali lagi bisa tiga keadaan menurut jumhur. Boleh berbarengan, boleh duluan takbir, atau tadi takbirnya terakhir. Allahu alam. Demikian. Yang paling baik, tapi yang paling baik adalah berbarengan atau bersamaan. Itu takbiratul intiqal yang pertama. Yang kedua adalah at-tasmi' li ghairil ma'mum. Tasmi' itu mengucapkan sami' Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Li ghairil ma'mum, untuk selain makmum. Ya, jadi untuk selain makmum itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Siapa selain makmum, yaitu imam kan, atau sholat sendirian, sholat munfarid. Kalau sholat munfarid ya berarti mengucapkan tasmi sami Allahu liman hamidah. Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Tasmi hukumnya wajib. Sengaja tidak sami Allahu liman hamidah bagi imam atau bagi munfarid, maka batal sholatnya. Itu yang namanya wajib ya. Taib itu at-tasmi li ghairil makmum. Ya, yang kedua. Yang ketiga, at-tahmid. At-tahmid ini adalah ucapan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu boleh ya. Nah, ini adalah siapa yang mengucapkan seluruhnya, bisa baik imam ataupun apa nama makmum atau sholat munfarid. Nah, ini juga harus mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau tasmi, makmum tidak mengucapkan. Misalnya imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu, seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena kata Nabi SAW, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu ya. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah, ucapkan oleh kalian Rabbana lakal hamdu. Maka menurut jumhur bahwasanya makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah ya. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya tasbih ar-ruku. Nah, tasbihatur ruku. Jadi bacaan-bacaan ketika ruku. Apa saja misalnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, yang sekalinya, yang satu kalinya itu wajib. Yang dua tiga kali itu adalah, yang tiga kalinya adalah sunnah. Di subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma bihamdika. Allahumma apa? Subhanakallahumma bihamdik. Allahumma gfirli. Ya, ini boleh ya, tasbih ruku subhana rabbiyal azim, begitu juga boleh ya. Ini tasbih ketika ruku hukumnya apa? Wajib. Nah, ini bacaannya berarti ya. Kemudian tasbihatus sujud, tasbih bacaan sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, seperti itu ya. Ini hukumnya wajib. Baik. Kemudian sualul maghfirah, doa meminta, soal itu meminta al maghfirah, ampunan. Jadi ketika kita duduk di antara dua sujud, kita membaca rabbighfirli, rabbighfirli kan begitu ya. Nah, ucapan rabbighfirli ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib ya. Sualul maghfirah ya. Selanjutnya adalah at-tasyahud al-awwal. Nah, tasyahud al-awwal ini bacaannya, tasyahud awal. Jadi bacaan tasyahud at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah dan lain sebagainya, ini hukumnya wajib. Bacaan tasyahud awal, tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir rukun. Nah, kalau tasyahud awal wajib, begitu. Kemudian jalsatu tasyahudil awal, duduk ya ketika tasyahud awal. Jadi duduknya tasyahud awal itu adalah wajib, bukan rukun. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang pernah saya sampaikan, kalau lupa dia langsung berdiri, yang harusnya duduk tahiyat awal, kemudian dia berdiri dan sudah sempurna berdirinya, tidak perlu diulangi duduk kembali. Kenapa? Karena kita sudah apa, ruku ya, kita sudah berdiri tegak, itu sudah melakukan rukun, maka tidak perlu kembali lagi duduk tasyahud al-awwal ya. Cukup langsung saja teruskan, lanjutkan nanti di akhir, maka sebelum salam apa, sujud sahwi ya. Insyaallah kita bahas bab tentang sujud sahwi, bagaimana tata caranya ketika sebelum atau setelah salam. Insyaallah akan dibahas dalam bab sujud sahwi. Itu dalam bab wajibatus sholat, wajib-wajib sholat ya. Taib ikhafillah yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan terus ya tanggungnya insyaallah. Sekarang kita bahas bab tentang sunanus sholat, sunah-sunah sholat. Nah, apa sunah-sunah sholat? Di sini ada mal farq baina syarti wa rukni wal wajib wa sunnah. Apa bedanya? Mal farq, apa bedanya? Baina, antara syarat-syarat, ada syarat, warukan ada rukun, wajib ada sunnah. Nah, ini syarat rukun wajib, kalau tidak dilakukan dengan sengaja batal, tidak sah sholatnya. Nah, bedanya syarat dengan rukun. Kalau syarat di luar sholat ya, seperti berwudu ya, kemudian apa lagi misalnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblah, ya, kemudian toharoh dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau rukun dia di dalam sholatnya, jadi di dalam perbuatan sholatnya, seperti ruku, sujud, itu rukun. Nah, kalau wajib ada di dalam sholatnya, kan, tapi bedanya dengan rukun tadi yang pernah saya sampaikan, ya, baik. Nah, kalau sunnah, sunnah ini kalaupun tidak dilakukan dengan sengaja, maka tidak apa-apa, tidak membatalkan sholatnya. Sholatnya tetap sah, karena ini hukumnya apa? Sunnah. Jadi perkara-perkara yang sekarang kita jelaskan, sunnah-sunnah sholat ini, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna di dalam sholatnya. Begitu ya, wallahu alam. Lanjutkan. Nah, ada dua, ada kismani, ada dua jenis. Yang pertama namanya sunnah qauliyah. Qauliyah itu berupa ucapan. Nah, sunnah berupa ucapan. Apa saja? Nah, misal contohnya adalah al-istiftah. Al-istiftah. Jadi ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca istiftah. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Itu ya. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Atau wajhtu wajhiya lilladzi, dan lain sebagainya. Ini boleh. Ya, ini hukumnya apa? Sunnah. Dalam mazhab ini hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, at-ta'awud. Nah, ta'awud. Ada yang mengatakan wajib, tapi di dalam mazhab ini adalah sunnah. Ta'awud. Ketika kita sudah iftitah, istiftah, maka a'udzu billahi minasyaitonir rajim, akan membaca Al-Fatihah, membaca ta'awud. Nah, hukumnya sunnah menurut mazhab, ya. Walaupun ada yang mengatakan wajib, ta'awud, ya. Baik. Yang ketiga, al-basmalah, bismillah. Nah, bismillah ini hukumnya dalam mazhab itu adalah sunnah. Jadi misalnya bacaan Al-Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ucapan bismillah ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena basmalah menurut mazhab Hambali tidak masuk ke dalam Al-Fatihah. Tidak masuk kepada Al-Fatihah. Nah, jadi 7 ayat tapi yang bismillah tidak masuk, ya. Itu nanti di dalam bab Al-Fatihah, ya, itu di dalam bab Al-Qur'an, ya, ini dibahasnya, ya. Saya tidak akan membahas itu dari sisi apa? Ya, 7 ayatnya itu. Jadi yang jelas adalah basmalah di dalam mazhab itu adalah hukumnya sunnah. Berlainan dengan Syafi'iyah, Syafi'iyah hukumnya wajib bismillah ini karena termasuk ke dalam ayat. Begitupun jumhur ulama mengatakan, kebanyakan ulama, walaupun Malikiyah tidak mengatakan ini basmalah ini adalah salah satu dari ayat Al-Fatihah. Ya, akan tetapi, ya, kebanyakan mengatakan bahwa basmalah adalah masuk ke dalam ayat Al-Fatihah. Begitu. Ya, jadi ada yang mengatakan basmalah ini wajib, ada yang mengatakan ini adalah sunnah, ya. Tapi dalam mazhab ini hukumnya sunnah. Ya, akan tetapi kita ketika kita mau membaca Al-Fatihah, baca saja basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ketika kita meyakini bahwa basmalah bagian dari ayat Al-Qur'an atau ayat Al-Fatihah, ayat dari surat Al-Fatihah, ya. Wallahu a'lam. Baik, ini basmalah yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, qira'atu surati ba'dal Fatihati fi raka'atainil awwalain. Awwalain. Qira'ah, bacaan surah, surat ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah. Jadi bacaan surat setelah Al-Fatihah. Fi raka'ataini, di dalam dua rakaat al-awwalaini, dua awal, dua rakaat yang awal. Jadi rakaat, kan kalau ada empat rakaat, ya, rakaat satu dan dua, ini baca Fatihah. Kemudian setelah baca Fatihah, baca surat. Nah, baca surat ini hukumnya sunnah, begitu, ya. Kalau untuk rakaat yang ketiga dan keempat ini tidak perlu membaca, tidak membaca surat, begitu, ya. Baik, khafilah itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima termasuk sunnah. Di sini kosong-kosongnya titik-titik adalah at-tikrar. At-tikrar. At-tikrar itu mengulang. Mengulang-ulang bacaan tasbih. Misalnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus enggak apa-apa sampai 10 kali juga tidak masalah, begitu. Nah, jadi ini sunnah mengulang tasbih. Ketika dalam keadaan apa? Sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ini hukumnya sunnah. Diulang-ulang sambil menunggu imam bangkit, begitu, ya. Demikian juga Rabbighfirli itu pun boleh diulang. Itu tikrar at-tasbihat, mengulang-ulang tasbih, begitu ya. Taib. Selanjutnya yang ta'awud min arba'i qobla salam. Ta'awud, berlindung, meminta perlindungan min arba'i dari empat perkara. Nah, dari empat perkara. Qobla salam, sebelum salam. Itu ketika tahiyat. Tahiyatul mubarakatuh, salawatu terus. Fil alamina innaka hamidu majid. Atau innaka hamidu majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nah, dari apa? Neraka, jahannam. Azabil qabr, azab kubur. Azab kubur. Min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati, fitnah hidup dan mati. Wa min fitnati al-masih dajjal, dan fitnah masih ad-dajjal, dajjal ya. Nah, ini empat perlindungan, 1, 2, 3, 4. Ya, ini hukumnya sunnah. Fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan lain sebagainya, itu hukumnya sunnah. At-ta'awud min arba'i qoblas salam. Min arba'in qoblas salam, begitu ya. Kemudian, nah ini adalah sekarang yang fi'liyah, perbuatan. Sunnah-sunnah yang berupa perbuatan. Nah, ini fi'liyah itu perbuatan. Apa saja itu? Contohnya adalah pertama, raf'ul yadaini, mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan itu ketika apa? Pertama, takbiratul ihram. Nah, jadi ketika Allahu Akbar itu mengangkat tangan. Hukumnya apa mengangkat tangan? Sunnah, sunnah perbuatan, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengangkat tangan adalah ketika takbiratul ruku. Ketika akan ruku, takbir kan Allahu Akbar. Nah, maka ucapan Allah mengangkat tangan hukumnya sunnah. Begitu ya. Jadi takbiratul ruku, Allahu Akbar, itu adalah mengangkat tangannya adalah apa? Sunnah. Tapi takbirnya itu hukumnya wajib, karena takbir al-intiqal. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, arafu minar ruku. Arafu bangkit atau berdiri atau mengangkat badan. Minar ruku, dari ruku. Dari ruku. Jadi ketika kita ruku, setelah ruku, ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Ini ada tiga. Di dalam mazhab ada tiga. Nah, tapi jumhur ulama ada empat. Ya, yang satu lagi adalah bangkit dari tahiyat awal. Nah, jadi setelah tahiyat awal, ke rakaat ketiga, dia mengangkat tangan. Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana? Kata Imam Ahmad, adapun saya tidak mengangkat tangan. Kalaupun mau, silakan. Itu lebih dekat kepada kebenaran. Nah, jadi ini khilaf. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa mengangkat tangan di dalam setelah tahiyat awal adalah sunnah. Jadi ada empat perkara mengangkat tangan. Ini satu, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika akan ruku. Ketiga, ketika bangkit dari ruku. Yang keempat adalah ketika bangkit dari kubur. Bangkit dari duduk tahiyat awal, begitu ya. Empat perkara. Ini sedikit ya saya jelaskan tata caranya. Ini salah yang seperti ini. Jadi lurus begini salah, tapi yang benar adalah ini seperti ini. Jadi ini menghadap ke kiblat. Kemudian ini rata pundak ya dengan telinga. Nah, ini pundak dan telinga, ini setengahnya. Atau boleh sejajar dengan telinga. Ujungnya boleh. Atau ini sejajar dengan pundak juga boleh. Ya, ini ada hadisnya, ada keterangannya. Tapi pertengahan inilah ya yang lebih aman, begitu ya. Inilah yang paling baik dalam mengangkat tangan, ya. Allahu a'lam, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini sunnah fi'liyah selanjutnya adalah qabdul yusra bil yumna tahta suratihi fil qiyam. Dalam mazhab Hambali, qabdul yusra, qabdul itu memegang. Al-yusra, tangan kiri. Bil yumna, dengan yang kanan, dengan tangan kanan. Tahta suratihi, tahta di bawah. Suratihi itu pusar, di bawah pusar. Fil qiyam, ketika berdiri. Jadi ketika berdiri, dalam mazhab Hambali, ya, misalnya ini berdiri gitu kan. Mohon maaf ya, ini misalnya pusar. Nah, ini di bawahnya, di sedekapnya di sini. Ini dalam mazhab Hambali. Walaupun ini ulama-ulama jumhur mengatakan yang demikian ini tidak sesuai sunnah, begitu ya. apa nama tuh yang sesuai sunnah adalah kebanyakan ulama di atas pusar seperti ini. Adapun di dada, yang di dada ada sebagian ulama mengatakan di dada, menurut mazhab Hambali itu makruh. Itu adalah hukumnya apa? Makruh. Tapi yang lebih baik adalah di tengah antara pusar dan dada, ya begitu. Nah ini seperti ini. Jadi ini seperti ini dipegang, ya dipegang tangan kiri oleh tangan kanan. Ini di pertengahan antara ini pusar kan ya, ini dada, ini pertengahan. Ini yang lebih mendekati kebenaran, wallahualam. Nah, seperti ini menurut Syekh Utsaimin. Nah, ada pun ini, lihat ini ya, ini di bawah pusar. Menurut Syekh Utsaimin ini salah, padahal Syekh Utsaimin seorang mazhab Hambali, karena memang dalam mazhab berbeda. Ada yang mengatakan di atas pusar, ada yang mengatakan di bawah pusar. Tapi yang mu'tamad sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal di bawah pusar, begitu ya, yang mu'tamad. Tapi jumhur kebanyakan ulama seperti ini. Jadi di atas pusar, di bawah dada, ya. Wallahu a'lam, ya. Kemudian selanjutnya, di antara sunnah fi'liyah, di antara sunnah perbuatan adalah al-iftirash. Iftirash ini, ya iftirash sudah harus jelas ya, apa sudah harus jadi istilah kita. Iftirash seperti ini, duduk. Nanti kita ada gambar di akhir insyaallah bagaimana tata cara iftirash. Fil julusi, ketika julus, ketika duduk, ya, seperti ini. Ini sunnah. Ya, kemudian al-isyarah bisababah inda zakar, inda zikrillah, inda zikrillah, mohon maaf. Al-isyarah, memberikan isyarat, ini berisyarat, bisababah dengan telunjuk. Inda zikrillah, ketika menyebut nama Allah. Jadi, at-tahiyatulillah, ini baru diangkat. At-tahiyatulillah, jadi ketika mengucap Allah, diangkat ininya apa dengan jarinya seperti itu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah ketika asyhadu an la ilaha illallah itu diangkat. Tapi jumhur atau kebanyakan ulama ya mengangkat apa nama tuh ini telunjuk ini dari awal ketika mengucapkan at-tahiyat ini sudah diangkat ya. Allah alam. Ini yang kebanyakan diamalkan oleh para ulama ya. Wallahu alam. Demikian ini apa nama tuh nah ini yang ketiga. Yang apa berapa yang ya di antara sunnah fi'liyah lagi ini adalah kosong ya di situ di muqarrar adalah al-iltifat. Ini iltifat. Al-iltifat. Iltifat itu menoleh. Menoleh ya. Al-iltifat inda at-taslim, at-taslim atau taslimataini. Jadi ketika salam assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kiri. Nah, itu menolehnya adalah sunnah. Menolehnya adalah sunnah. Tapi ucapan assalamualaikumnya itu rukun menurut mazhab Hambali dua-duanya. Menurut mazhab kebanyakan jumhur, salam pertama adalah rukun, salam yang kedua adalah sunnah, begitu ya. Tapi menolehnya sepakat itu adalah sunnah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ini yang terakhir ini di antara sunnah ini adalah at-tawarruk. Tawarruk, duduk tawarruk. Duduk apa? Tawarruk. Nah, ini caranya nih. Ini iftirash seperti ini, iftirash. Ini iftirash ya. Laki-laki perempuan sama begini. Kemudian ini namanya duduk tawarruk. Ini duduk apa? Tawarruk seperti ini ya. Jadi ini iftirash, ini tawarruk ya. Ini cara duduk ya. Kemudian nah ini saya jelaskan sedikit tata cara ruku. Bagaimana tata cara ruku? Pertama ini lurus tuh lihat ya. Punggungnya harus lurus begini. Bagaimana tata caranya? Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, silakan berdua bagaimana tata cara meluruskan ini. Jadi dicek oleh kawannya, temannya apakah lurus atau tidak ini ya. Lihat ini lurus, ini pun lurus. Jadi siku-siku ya. Kemudian mata menghadap atau melihat ke arah kiblat. Ini tata cara apa ini? Ruku. Ah, kemudian tangannya ini, nah ini nih, seperti ini, apa seperti kaus. Kaus itu busur. Nah, ini melengkung. Nah, ini melengkung tuh lihat ya. Ini melengkung. Begitu. Ini tata cara apa? Ruku ya. Kemudian yang selanjutnya ini tangan, nah ini nih ya. Ini nih tangan. Tangan ini dibuka, lihat. Jari-jarinya dibuka kemudian diletakkan di atas lutut. Nah, ini tata cara ruku. Sifat rukun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tata cara ruku. Nah, kemudian nah ini tata cara sujud. Ketika berdiri kemudian akan sujud duduk ya. Jumhur ulama, kebanyakan ulama Ini termasuk mazhab Hambali menempatkan lutut dulu sebelum tangan dulu, ya. Jadi lutut dulu sebelum tangan dulu. Ini jumhur ulama, kebanyakan ulama. Apa misalnya Imam Ibnu Taimiyah, kemudian apa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian mazhab Hambali, mazhab Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i. Kebanyakan ulama ini adalah lutut dulu. Nah, berlainan dengan pendapat ini harus tangan dulu, ya. Yang tangan dulu ini Syekh Al-Albani. Nah, kemudian apa ya, beberapa kelompok atau ulama, sebagian kecil ulama, ya wallahu alam. Adapun Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, itu yang sunnah adalah apa yang sunnah adalah lutut terlebih dahulu, ya, termasuk dalam mazhab Hambali lutut dulu kemudian tangan. Nah, turun kemudian, nah ini si tangan diletakkan sejajar dengan pundak. Sejajar dengan apa? Pundak, seperti itu, ya. Kemudian baru dia sujud, ya, melempatkan ini apa nama tuh, hidung dan apa nama tuh, dahinya ke tempat sujud. Nah, kemudian selanjutnya, ya, ini, nah ini lebar, ini lebar, ini dibuka. Jadi ketiak ini agak dibuka antara tangan dan ini agak melebar, ya, begitu, ya. Jadi agak melebar nih ini, ya, agak melebar. Nah, kemudian nah ini kaki sedikit merapat, ya, ini ada hadisnya, ya, ras aqibai merapatkan kedua tumitnya, akan tapi hadisnya memang diperdebatkan oleh para ulama. Jumhur ulama mengatakan yang kaki ini sejajar dengan badan, kaki kiri sejajar dengan badan, agak berpisah begitu, ya. Jadi ini kaki misalnya, nah ini kaki begitu. Ini jumhur kebanyakan ulama seperti ini. Tetapi kebanyakan apa, sebagian ulama lain, Syekh Utsaimin dan sebagainya, Syekh Albani mengatakan merapat ininya, apa nama tuh, tumitnya, ya. Kan tetapi boleh dibuka sedikit, ya, dibuka sedikit, ya, karena Nabi SAW, ya, ketika Aisyah bangun ketika malam, Nabi Aisyah memegang kaki Nabi SAW, memegang dua tumitnya, apa, dua kakinya. Berarti kalau dua kaki berarti dalam keadaan tidak renggang begitu. Ini kata Syekh Al Utsaimin, ya, wallahu a'lam, begitu. Jadi boleh dibuka sedikit, ya, boleh juga lebar. Kalau lebar ini menurut jumhur ulama, rapat pun boleh, ya, karena tadi, ya, sebagaimana pemahaman dari hadis, ya. Nah, ini tata cara sujud. Kemudian ini dilebarkan, ya, baik laki-laki perempuan sama, ya. Kemudian ini tangan nih, tangan ini menghadap ke kiblat, ya, jangan nyerong ke kiri, nyerong ke kanan, tapi sejajarkan dengan kiblat. Kemudian nah ini kaki pun, kaki, nah ini, ya, kaki ini adalah dilengkungkan, diinjak, apa, dilengkungkan. Ini si jari-jari itu menghadapkan ke arah kiblat, ya. Jadi jari ini, jari arahkan ke kiblat, begitu, ya. Kemudian yang ini ada siku, ya, menyiku. Kemudian si punggungnya rata, nah ini rata, ya, lurus, lurus, begitu, tidak melengkung, begitu, ya. Kan ada yang suka melengkung. Nah, jadi apa, sunahnya adalah rata seperti ini. Ini tata cara sujud, ya. Demikian ikhwan fillah yang semoga Allah muliakan, antara apa wajib dan sunah-sunah salat semoga difahami, ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.